كم عدد المنصوبات إخوان؟ كم عدد المنصوبات؟ ada berapa jumlah mansubat؟ من يذكر؟ 17. المفعول به المنادى والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول من أجله والمفعول معه والمشابه بالمفعول به والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشابه بليس وخبر أفعال المقاربة اسم إنا وأخواتها واسم لا التي لنفس الجنس والتابع للمنصوب. عرف ما معنى المفعول به؟ حضر ما معنى المفعول به؟ فهو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل. إلى كم ينقسم المفعول؟ رفقي إلى كم قسم ينقسم المفعول؟ إلى قسمين. الأول الأول الظاهر مثاله، الثاني المضمر مثاله أكرمني زيدون. حمام، ما الأصل في المفعول به من حيث تقديم وتأخير؟ الأصل أن يتأخر عن الفاعل. مثاله فورث سليمان داود. يجب تقديم المفعول به على الفاعل في ثلاثة مواضع، منها الموضع الأول محمد. يجب تقديم المفعول به، واجب mendahulukan مفعول به على الفاعل dari فاعل pada tempat، pada tiga tempat. أذكرها، ما تمثيل الموضع الأول؟ ها؟ إذا كان المفعول به ضميرا متصلا بالفعل وكان الفاعل اسما ظاهرا، نحو شغلتنا أموالنا. tempat yang pertama yaitu ketika maf'ulnya adalah dhamir mutasil yang dia bergandengan dengan fi'il dan fa'ilnya isim zahir. Contohnya shaghalatna amwaluna. Kenapa di sini diwajibkan untuk diakhirkan ya fa'ilnya dari maf'ulnya, Ahmad? Kenapa pada contoh shaghalatna amwaluna di sini wajib untuk maf'ul didahulukan dari fa'ilnya? Mar, kenapa Mar? Pada contoh syaghalatna amwaluna harus di situ maf'ul dulu didahulukan kemudian fa'il. Kenapa wajib? Abdan? Habib? Karena akan menyebabkan bomirnya munfasil, padahal masih mungkin, masih bisa menggunakan bomir mutasil. Iya kan? Syagolatna amwaluna. Syagolat iyana amwaluna kalau dimunfasilkan. Padahal bisa mutasil gitu. Tempat yang kedua, apa tempat yang kedua? Uthman, dari wajibnya, maf'ul didahulukan dari fa'ilnya. Hah? Mar? Ya. Idza kana fil fa'il dhamir ya'udu 'ala al maf'ul bih. Apabila pada fa'ilnya ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Misaluhu, contohnya apa, Mar? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Di sini fa'ilnya rabbuh. Ya. Rabb bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada maf'ul. Ini juga harus ya, didahulukan maf'ulnya, diakhirkan fa'ilnya. Kenapa di sini diharuskan untuk didahulukan maf'ulnya, Mar? Ya, karena kalau maf'ulnya diakhirkan akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada yang mutaakhir lafdhan wa ma'nan. Lafdhan maknanya. Seandainya dikatakan wa idzibtala rabbu Ibrahim, ya maka dhamir ha di sini kembali kepada Ibrahim yang diakhirkan lafadznya, juga diakhirkan rutbahnya, karena rutbah Ibrahim itu adalah maf'ul, dan rutbah maf'ul di bawah rutbah fa'il. Yang ketiga, al-mawdi' ats-tsalits, apa bib? Tempatnya ketiga dari diwajibkannya maf'ul didahulukan dari fa'ilnya. Ya idza kana al-fa'il mahsuran mithaluhu innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, bisili maf'ulnya lafdzul jalal Allah didahulukan. Kenapa? Lil hasr, untuk menghasr. Untuk menghasr fa'ilnya. Yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Itu harus diperhatikan ya, dihafalkan tempat-tempat di mana diharuskan maf'ul didahulukan dari fa'ilnya, ada tiga tempat. Mata yajibu taqdimul maf'uli bih ala al-fi'li wal fa'il. Amin. Mata yajibu taqdimul maf'uli bih ala al-fi'li wal fa'il, kapan diwajibkan diharuskan maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya sekaligus. Hah? Man yadhkur, siapa yang bisa? Hah? Idza kana al-maf'ul bih mimma lahu ya as-sadara sadrul kalam. Apabila maf'ulnya memiliki hak untuk ditaruh di depan kalam, seperti apabila maf'ulnya isim syarat atau isim istifham. Contohnya apa? Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, ataupun fa'ayya ayatillahi tunkirun. Fa'ayya ayatillahi tunkirun, maf'ulnya itu. Juga di antara tempat yang lain, apabila dhamirnya munfasil, kana dhamiran munfasilan, ya, law ta'akhkhar lazima ittisaluhu nahu iyyaka na'bud. Seperti kalau dhamirnya munfasil, sengaja dipilih munfasil karena ingin dihasar. Ini juga harus didahulukan dari fi'il fa'ilnya iyyaka na'budu. Enggak boleh antum akhirkan na'budu iyyaka ketika ingin menhasarnya. Kenapa? Karena ketika diakhirkan harusnya mutasil. Iya kan? Na'buduka. Enggak boleh na'budu iyyaka karena bisa menggunakan mutasil yang enggak boleh munfasil. Sehingga kalau pengen munfasil karena tujuan tadi hasr, harus didahulukan maf'ulnya yang berupa dhamir munfasil. Iyyaka na'budu. Harus didahulukan ini. Kalau diakhirkan dari fi'il fa'ilnya, ya enggak boleh pakai munfasil. Kenapa? Karena masih bisa menggunakan mutasil na'buduka. Ya. Sifahami nih. Ya. Jadi tempat berikutnya di mana wajib maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, yaitu apabila maf'ulnya dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Alasannya kenapa? Alasannya kalau diakhirkan jadi mutasil gitu. Jadi tidak ada faedah hasr lagi. Yajibu ta'khiru al-maf'uli bih 'anil fa'il fi thalathati mawadi'. Udzkurha. Wajib mengakhirkan maf'ul bih apabila fa'il wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'ilnya pada tiga tempat. Sebutkan yang pertama apa, fadlu? Wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'ilnya ya, di tiga tempat. Yang pertama, siapa yang bisa? Idza kana al-maf'ul bih mahsuran, apabila maf'ul bihnya apa? Mahsur. Wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'ilnya pada tiga tempat. Ya sudah, dilewatkan ini pembahasannya. Yaitu yang pertama, apabila maf'ulnya dihasr. Innama akrama Zaidun Amran. Sudah kan? Innama akrama Zaidun Amran. Tidak lain, Zaid hanya memuliakan Amr. Ini harus di situ maf'ulnya diakhirkan dari fa'ilnya. Enggak boleh antum katakan innama akrama Amran Zaidun. Enggak boleh. Tempat kedua apa? Idza kana al-fa'il dhamir dhamiran muttasila. Apabila fa'ilnya dhamir muttasil. Contohnya apa? Darabtu Zaidan. Mengapa wajib diakhirkan maf'ulnya ketika itu? Hah? Karena kalau misalkan yang diakhirkan fa'ilnya, dhamir jadi munfasil. Daraba Zaidun ana. Padahal masih bisa menggunakan apa? Dhamir muttasil, enggak boleh. Tempat yang ketiga apa? Hah? Apa? Ya idza khifa labas. Idza khifa al-labas. Apabila dikhawatirkan adanya kerancuan, ketidakjelasan mana fi'il dan maf'ulnya karena masing-masingnya dari fa'il dan maf'ul adalah isim maksur, maka harus diakhirkan maf'ulnya dan dijadikan yang pertama sebagai apa? Fa'ilnya. Contohnya apa? Daraba Musa Isa. Di sini kita dapati ada labas Musa Isa mana ini? Fa'il mana maf'ulnya? Enggak kelihatan dari i'rabnya karena masing-masing i'rabnya muqaddarah. Maka dalam keadaan seperti ini harus yang diakhirkan itu maf'ul. Dan yang diawalkan Musa sebagai fa'il. Nah, itu ya diperhatikan. Ya. Kemudian mata yuhdzafu 'amilul maf'ul bih? Kapan dibuang? Mata yuhdzafu 'amilu al-maf'uli bih, kapan boleh dibuang amilnya maf'ul bih? Ya. Ya, kapan? Ya, idza apa? Idza wujidat aw qamat qarinah tadullu 'ala khususiyatil fi'li al-mahdzuf. Apabila ada qarinah yang menunjukkan fi'il tertentu yang dibuang. Kemudian apa? Berikutnya belum selesai. Tidak ada walaisa maudhi'ul fi'li lafdun. Tidak ada pada tempat fi'il yang dibuang tadi lafaz yang lain yang menggantikan posisinya. Ya, contohnya apa? Qalu khaira sebagai jawaban dari apa? Madza anzala rabbukum? Qalu khaira, maksudnya qalu anzala khaira. Kenapa di sini boleh dibuang pada contoh qalu khaira? Karena ada qarinah yang berupa qarinah maqaliyah. Qarinah ucapan yaitu pertanyaan sebelumnya. Atau contoh yang lain qarinah yang apa sifatnya? Haliyah. Ketika antum melihat orang yang dalam keadaan berihram. Ya Makkah, Rabbil Ka'bah. Ya Makkah, Rabbil Ka'bah. Maksudnya apa? Turidu Makkah. Ya. Turidu Makkah. Wa mata yajibu hazul amil? Kapan wajib dibuang amil? Idza qamat fi qarinah tadullu ala khususiyat al-fi'l al-mahdhuf tapi wa fi mawdi'i al-fi'l lafdhun yaqumu maqamah. Apabila di sana ada qarinah yang menunjukkan fi'il tertentu yang dibuang, hanya saja pada mawdi' tempatnya fi'il ini ada lafaz yang lain yang menggantikan posisinya ataupun ada pengulangan lafaz. Ini terjadinya di berapa tempat pembuangan sifatnya wajib ini? Dua tempat. Yang pertama ada bab apa? Munada. Yang kedua pada bab al istighal. Ha, itu yang kemarin intinya di situ. Ya. Catat tadi ya soal-soalnya nanti teman-teman merojaah. Sekarang kita masuk ke bab al istighal. Insyaallah setiap pertemuan kita buka dengan soal. Babul istighal. Bismillah, babul istighol. Qala al-muallifu fil matan wa haqiqatuhu ayyataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mushtaghilun. Bismillah, babul istighol. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mushtaghilun bil amali fi do. Aw wasfun mushtaghilun bil amali fi dhamiril ismi as-sabiq aw fi mulabisihi anil amali fil ismi sabiqi nahwu zaidan idribhu wa zaidan ana daribuhu al ana aw hudan wa zaidan darabtu hulamahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih fannasbu fi dhalika kullihi bi mahdhufin wujuban yufasiruhu ma ba'dahu wa taqdiru idrib zaidan idribhu wa ana daribun zaidan ana daribuhu wa ahantu zaidan darabtu hulamahu wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Qala syarih babul istighol ay istigholul amili annas bil ismi sabiq wa haqiqatuhu ayataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lu mutasarrif aw wasfun wa huwa ma ya'malu 'amalal fi'li kasmil fa'ili li annahu fi ma'nal fi'li mustaghallun ay al fi'lu awil wasfu bil amali ay amalin nasbi fi mahalli dhamiril ismi sabiq aw mustaghallun bil amali fi mulabisihi ay fi ismin yulabisu dhamira imma bi ayyudhafa ilayh nahu zaidan darabtu hulamahu wa yakunu mausufan bi amili dhalika dhamir aw mausulan bih nahu zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu wa zaidan darabtu alladhi yuhibbuhu qala radi wa dhabitul mulabasati ay yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassar bil mufassiri anil amali fil ismi sabiki ay fi lafdihi nahu zaidan darabtuhu ay fi mahallihi nahu hadha darabtuhu walaula ishtihaluhu bil amali fi dhamiri la amila fi dhalikal ismu sabik nahu zaidan idribhu hadha mithalun limashtahula fihi alfi'lu bil amali fi dhamiril ismi sabik wa i'rabuhu zaidan maf'ulun li fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdiru idrib zaidan li annahu la yajuzu laka ibrazul fi'li istighna'an anhu li tafsirihi wa la yasihu ay yakuna mansuban bima ba'dahu li annal fi'la la yumkinu i'maluhu i'malaini min jihatin wahidatin wa idrib fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta wal ha maf'ulun bih wal jumlatu la mahala laha minal i'rab wa zaidan ana daribuhu al'an aw hudan hadha mithalun limashtahula fihi alwasfu bil amali fid dhamiri wa i'rabuhu zaidan maf'ulun liwasfin mahdhufin wujuban yufasiruhu ma ba'dahu wa taqdiru ana daribun zaidan wa jumlatu ana daribuhu mubtada'un wa khabarun mudhafun ila dhamiril ismi sabiq wa daribun ismu fa'ilin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wa huwa mudhafun wa maf'uluhu mudhafun ilaih wa asyara biqaulihi al-an aw hudan ila anna al-wasfa la ya'malu idha kana mujarradan min al illa idha kana lil hal aw al-istiqbal kama sayaklamu min babi ismil fa'il insyaallah ta'ala fa kharaja zaidan anta daribuhu amsi wala yajuzu fihi nasbu zaidin li anna al-wasfa ghairu amilin wa zaidan darabtu hulamahu hadha mithalun limashtahula fihi al-fi'lu bil amali fil mulabasi li dhamiril ismi sabiq wa i'rabuhu zaidan maf'ulun li fi'lin mahdhufin wa takdiru ahantu zaidan darabtu hulamahu wala yasihu ayyu qaddira darabtu zaidan wala yasihu ayyu qaddara darabtu zaidan li annaka lam tadrib zaidan asyara ilaihi ibnu hisyam wa ghairuhu wa lam yadhkuril musannifu mitalan limashtahula fihi alwasfu bil amali fi mulabisi dhamiril ismi sabiq wa dhalika nahwu zaidan ana daribun hulamahu al-an aw hudan wa yakunu takdirul amili fil ismi sabiq hina idin ana muhinun zaidan wa min istighalil fi'li bil amali fid dhamiri qawluhu ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi ay ma min mauludin yuladu illa wa huwa makrunun bi amalihi wa ma qudira lahu min khairin wa syarrin wa sa'adatin wa syaqawatin wa yalzimuhu dhalika luzumat tuqi fi unukihi fala yang fakka anhu abadan Wa irabuhu alwawu harfu atfin. Kulla maf'ulun li fi'lin mahdufin wujuban takdiruhu alzamna kulla insanin. Alzamnahu fi'lun wa fa'il, fi'lun wa fa'ilun. Alzama fi'lun fi'lu maudin bima'na sayyarnahu laziman lahu tansibu maf'ulain. Wa na domirun mutasilun fi mahalli rafin fa'il. Alha domirun mutasilun fi mahalli nasbin maf'ulun awal. Maf'ulu awal. Wata iro maf'ulun tani. Walha mudafun ilaih. Wa jumlatu fi unuki halun fi ta'ir. Muta'allik bika'in au mustaqir. باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق نحو زيدا اضربه وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا وزيدا ضربت غلامه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده هو التقدير اضرب زيدا اضربه وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه أهنت زيدا ضربت غلامه وألزمنا كل إنسان ألزمناه فاب الاشتغال حقيقة الاشتغال adalah اسم didahulukan. Isim didahulukan penyebutannya, kemudian fi'il ataupun wasaf diakhirkan penyebutannya dari isim. Jadi isim dulu disebutkan, kemudian setelah itu amilnya disebutkan, apakah fi'il ataupun wasaf. Mushtaghalun bil amali fi dhamiril ismi sabiq, yang mana fi'il atau wasaf ini tersibukan dengan amalan pada dhamir isim. Maksudnya dhamir isim, dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Ya. Saya ulangi, hakikat dari istighol adalah didahulukannya isim dan diakhirkannya fi'il ataupun wasof, yang mana fi'il atau wasof ini tersibukan jadi untuk beramal, sibuk untuk beramal pada domir isim. Ya, domirnya isim yang mendahuluinya, yang disebutkan di awal tadi. Seperti Zaidan. Ya, dorobtu. Di sini kan isim dulu disebutkan, Zaidan. Di setelah itu disebutkan apa? Fi'il, doroba. Doroba ini sibuk dengan domir ha yang kembali kepada zaid. Nah itu. Au fi mulabisi ataupun sibuk untuk beramal pada sesuatu yang berkaitan dengan domir yang kembali kepada isim yang disebutkan di awal. Sibuk dengan itu semua, dengan domir ataupun dengan mulabisnya. Dari beramal pada isim yang mendahuluinya, sehingga tidak sempat untuk beramal pada isim yang mendahuluinya. Zaidun dorobtuhu. Di sini doroba sudah beramal pada domir ha, sehingga sibuk gak bisa beramal pada zaid. Ya. Contohnya zaidan abribuhu. Zaidan abribuhu. Di sini coba kita terapkan. Ini contoh dengan hakikat tadi, definisi. An yataqaddam ismun. Isim didahulukan. Mana isimnya? Zaid. Kemudian yata'akhir anhu fi'lun. Diakhirkan. Iya. Darinya fi'il, itu apa? Idrib. Kemudian fi'il di sini tersibukkan untuk beramal ataupun sibuk beramal pada bomir, itu bomir ha. Yang mana bomir ha ini kembali kepada isim yang mendahulunya, itu zaid. Zaid dan idribu, ini namanya apa? Istighol. Bab sibuk. Wa zaidan ana dharibuhu al'ana. Ini contoh wasaf. Iya. Kalau tadi contoh fi'il. Zaidan ana dharibuhu al'ana aw ghadan. Zaid saya memukulnya sekarang ataupun besok. Di sini kita dapati ada isim yang didahulukan penyebutannya Zaid. Kemudian diakhirkan setelahnya wasaf yaitu dharib. Dan wasaf di sini dharib sibuk untuk beramal pada dhamir ha. Yang dhamir ha ini kembali kepada apa? Zaid. Ini namanya apa? Ishtighal. Wa zaidan darabtu ghulamah. Ini contoh beramalnya. Ya, beramalnya apa? Fi'il pada apa? Mulabisnya. Sesuatu yang berkaitan dengan dhamir yang kembali kepada zaid. Zaidan darabtu gulamah. Zaid saya memukul budaknya. Di sini juga sama. Kita terapkan definisi tadi, Zaid di sini isim yang mendahului, kemudian yang diakhirkannya adalah fi'il daraba, dan di sini daraba sibuk untuk beramal pada mula bisnya. Sesuatu yang berkaitan dengan dhamir. Iya, yang mana dhamir ini kembali kepada Zaid. Ghulamah. Di sini kan ghulam ya berkaitan dengan dhamir. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Iya. Setiap manusia kami tetapkan bersamanya nasibnya fi 'unuqihi, di leher-lehernya. Dikalungkan padanya nasibnya ke depan, bagaimana amalannya, baik buruknya, akhir hidupnya. Di sini syainya kulla insan, di sini isim. Munin alzama fi'ilnya. Alzama di sini sibuk. Beramal pada apa? Ya pada dhamir. Ya. Nanti kita lihat keterangannya di syarahnya. Fannasbu fi dhalika kullihi bimahdhuf, maka isim yang didahulukan tadi yang mansub seluruhnya dinasobkan oleh amil yang mahdhuf secara wajib. Yang mana amil yang mahdhuf ini yufassiruhu ma ba'dah, dijelaskan apa amilnya oleh amil yang setelahnya yang disebutkan. Ya. Zaidan adribhu, apa yang menasobkan Zaid? Amil, ada amil mahdhuf. Apa amil yang mahdhuf? Ya dijelaskan oleh yang disebutkan di sini. Idrib, jadi idrib Zaidan idribhu. Ya. Takdirnya idrib Zaidan idribhu. Ya. Wa ana daribun Zaidan ana daribu. Nah, amil yang mahdhufnya daribun. Wa ahantu Zaidan darabtu gulamah. Kemudian pada contoh darabtu Zaidan darabtu gulamah, amil yang mahdhufnya ahantu. Kenapa bukan darabtu, nanti akan ada penjelasannya. Ahantu Zaidan darabtu gulamah, saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya. Wa alzamna kulla insan alzamnahu. Alzamna kulla insan alzamnah. Ya. Kita lihat di sini syarahnya tergambar ya. Hakikat dari apa? Istighal. Yaitu isim didahulukan. Kemudian setelahnya baru disebutkan amilnya. Apakah berupa fi'il ataupun wasf. Kemudian amil ini, fi'il ataupun wasf, dia sibuk beramal pada dhamirnya. Dhamirnya isim tadi. Babul istighal ay istighalul amili an nasbil ismi sabiq wa haqiqatuhu an yataqaddam ismun wa yataakhar anhu fi'lun mutasarrifun aw wasfun wa huwa ma ya'malu 'amal al-fi'l kasmil fa'il li'annahu fi ma'na al-fi'l. Al-ishtighal yani ishtighalul amil, sibuknya amil. An nasbil ismi sabiq, tersibukannya amil dari menasabkan isim yang mendahului. Sibuk itu enggak bisa maksudnya. Enggak bisa menasabkan isim yang mendahului karena sibuk. Tersibukannya amil dari menasabkan isim yang telah mendahuluinya. Maksudnya apa? Enggak bisa menasabkan karena sibuk. Hakikatnya adalah isim mendahului atau didahulukannya isim kemudian diakhirkan darinya fi'il. Fi'il yang mutasarrif tentunya. Ya. Yang dia butuh kepada maf'ul. Awasfun ataupun diakhirkan dari isim itu wasf. Wasf adalah setiap apa yang dia beramal seperti amalnya fi'il, seperti isim fa'il. Karena isim fa'il semakna dengan fi'il. Mushtaghalun, dan dia yakni fi'il ataupun wasf itu tersibukkan atau sibuk bil amali, sibuk untuk beramal. Beda ya untuk beramal dengan untuk dari beramal. Dari beramal enggak beramal, untuk beramal beramal. Karena dia tersibukkan untuk beramal. Fi mahali dhamir ismi sabiq, untuk beramal pada tempatnya dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Au mushtaghal au mushtaghalun bil amal fi mulabisi, ataupun dia fi'il ataupun wasf ini sibuk untuk beramal. Sibuk dengan beramal pada mulabisnya, sesuatu yang berkaitan dengan dhamir yang kembali kepada isim. Aifismin yulabisu dhamira, yani dia sibuk pada isim yang berkaitan dengan dhamir. Ya. Ismun yulabis ad-dhamir. Ada kalanya mulabasa ini, maksud dari mulabisi adalah isim yang yulabis ad-dhamir, isim yang berkaitan atau bergandengan dengan dhamir. Itu mulabis, isim fa'il. Mulabis maksud isim yang dia bergandengan atau berkaitan dengan dhamir, yang dhamir ini kembali kepada isim dhahir yang disebutkan di awal. Imman yubaf ilaih, bentuk mulabasahnya, keterkaitannya ada kalanya dengan cara isim itu diibafahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang di awal disebutkan. Contohnya Zaidan dorabtu hulamah, Zaidan dorabtu hulamah, Zaid saya pukul budaknya. Di sini mana mulabisnya? Hulam. Ya, Zaid ataupun hulam adalah mulabis karena dia isim yang berkaitan ataupun bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Ya, Zaidun dorabtu hulamah, Zaidan saya pukul budaknya. Di situ aw atau wa, wayakunu ya. Sepertinya lebih pas aw gitu ya. Aw yakunu mausufan bi'amil zalika dhamir. Ataupun bentuk mulabasahnya adalah dengan cara isimnya disifati. Isimnya disifati oleh amil dhamir itu. Contohnya, Zaidun dorabtu rojulan yuhibbuh. Zaidun dorabtu rojulan yuhibbuh. Zaid, saya pukul orang yang cinta kepada Zaid. Di sini mana mulabis? Rajulan. Bentuk mulabasanya dengan cara apa? Dengan cara dia rajulan ini disifati. Disifati dengan amilnya dhamir. Di sini dhamir ha. Amilnya dhamir ha mana? Yuhibbu. Iya. Yuhibbu ini jumlah sifat bagi rajulan. Ya, Zaid saya pukul seorang yang cinta kepadanya. Bukan Zaid yang dipukul ya, orang yang cinta kepada Zaid yang saya pukul. Ini juga sama mulabis, tapi bentuk mulabasanya bukan dengan cara diidhofahkan seperti yang pertama, ghulamah, ya kan? Tapi dengan cara apa? Dengan cara dia isim ini yang mulabis disifati dengan amil, dengan amilnya dhamir. Yuhib, kita tahu amilnya dhamir ya kan? Yang menasabkan dhamir apa? Yuhib. Dijadikan itu yuhib amilnya dhamir sebagai sifat bagi rajulan. Dan kita tahu bahwa jumlah yang datang setelah nakirah itu apa? Sifat. Iya. Bisa difahami nih. Ngerti ya? Iya. Ya. Au mausulan bih. Ataupun dengan cara isim tersebut ya dijadikan sebagai isim mausul. Yang isim mausul ini disempurnakan oleh dhamirnya ataupun amil ya, kembali kepada tadi sebelumnya tuh bi amil dzalika dhamir ya. Saya ulangi ya, dari wa yakunu mausufan atau au yakunu, ataupun bentuk mulabasanya adalah ketika isim yang mulabis itu disifati dengan amil dhamir itu, ataupun isim tersebut adalah isim mausul, mulabisnya isim mausul. Isim mausul bi'amili dzalika dhamir. Isim mausul bagi amil dhamir tersebut. Isim mausul. Jadi mulabisnya berupa apa? Isim mausul bagi amil dhamir tersebut. Contohnya Zaidan dorobtu alladhi yuhibbu. Mana mulabis di sini? Alladhi isim mausul. Yang mana isim mausul ini apa? Diperuntukkan bagi amil dhamir tersebut, yaitu yuhibbu. Alladhi bagi yuhibbu. Dorobtu alladhi yuhibbu, saya pukul orang yang cinta kepada Zaid. Zaidan dorabtu alladhi yuhibbu. Hanya sini bisa difahami gak? Bentuk mulabasah ada tiga. Yang pertama, dengan cara isim itu dibofahkan kepada apa? Dhamir yang kembali kepada Zaid. Yang kedua, dengan cara isimnya disifati dengan amil dari dhamir itu. Yang ketiga, dengan cara isimnya dijadikan isim mausul bagi amil dhamir tersebut. Dipahami? Hah? Ada yang kurang jelas? Kalau belum paham ditanyakan. Itu terjadinya mulabasah dengan tiga cara. Yang pertama dengan isimnya diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada apa? Kepada isim dhahir yang disebutkan di awal. Atau dengan cara isimnya mulabis ini disifati dengan amilnya dhamir. Ya. Atau dengan cara isimnya adalah isim mausul bagi amilnya dhamir. Jangan ngantuk, sedikit-sedikit kiat-kiat hilang. Sedikit rumit, tapi insya Allah mudah. Sam, paham gak? Ya? Yang ketiga? Iya. bentuk mulabasanya adalah ketika isimnya adalah isim bawa isim apa mausul, isim mausul bagi amilnya dhamir. Amil dhamir yuhibbu. Ala dzikir isim mausul bagi amil dhamir yuhibbu kan? Ya. Sudah kayak gitu digiaskan aja. Ya. Qala ar-radi wa dhabitul mulabasah an yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassir. Dikatakan oleh ar-radi bobit batasan mulabasah adalah agar dhamir mansubnya, ya contohnya darabtu ya apa zaidan, zaidan apa tadi darabtuhu ya, ya ataupun zaidan idribhu ya. Kata beliau ar-radi bobitnya mulabasah adalah dhamir mansub itu merupakan penyempurna ya, min tatimmati al-mansub bil mufassir, merupakan penyempurna bagi isim mansub ataupun isim yang dinasabkan oleh mufassir, ambil yang disebutkan oleh mufassir seperti Zaidan darabtu hulamah, Zaidan darabtu hulamah ya, coba kita terapkan dengan babitnya ini Zaidun darabtu hulamah. Dhamir mansubnya mana di sini? Zaidun darabtu hulamah. Mana dhamir mansubnya? Ha, iya kan? An yakuna dhamirul mansub, dhamir mansub kan maksudnya dhamir yang kembali kepada Zaid itu kan? Zaidun darabtu hulamah. Agar dhamir mansub ini Zaidun darabtu hulamah, dhamir mansub, dhamir ha kan yang kembali kepada yang mansub ya kan isim. Zaidun darabtu hulamah. Agar dhamir mansub ini merupakan penyempurna, penyempurna bagi isim yang dinasabkan oleh mufassir. Mufassir itu amil yang disebutkan. Zaidun darabtu hulamah. Penyempurna bagi hulam. Saya dibuang dhamir haknya, Zaidun darabtu hulaman. Nyambung enggak kira-kira itu? Enggak nyambung. Zaid, saya pukul seorang laki-laki, ada apa itu? Jadi paham enggak nih? Tobitnya yaitu agar dhamir mansub pada contoh Zaidun darabtu hulama haid dhamir mansub, maksudnya dhamir yang kembali kepada si mansub yang di awal tadi itu Zaidan darabtu hulama haid dhamir mansub kan, dhamir si mansub, dhamir yang kembali kepada si mansub ya. Dia ini merupakan penyempurna bagi isim mansub yang dinasabkan oleh amil yang disebutkan itu mufassir, maksudnya mufassir amil yang menjelaskan amilnya mahdhuf ya. Zaidan darabtu hulamah. Ya, di sini ada dhamir mansub, ha. Kenapa kita kan ha, kita katakan ha sebagai dhamir mansub karena dia kembali kepada isim mansub gitu. Itu maksudnya dhamir yang kembali kepada isim mansub. Nah, dia ha ini merupakan penyempurna makna dari hulam. Yang hulam ini mansub oleh mufassir, darabtu itu mufassirnya. Kenapa dia darabtu dikatakan mufassir? Karena dia menafsirkan amil yang mahdhuf yang enggak disebutkan yang menasabkan Zaid tadi. Paham itu? Babitnya ringkas, cuma perlu kejelian untuk bisa memahaminya. Ya sama, contoh semua ini bisa diterapkan nih. Yang pertama contohnya Zaidan darabtu ulama juga persis. Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. No kan? Di sini mana di sini dhamir mansubnya ataupun dhamir yang kembali kepada isim mansubnya ha, ya kan? Ini dhamir ha ini menyempurnakan makna mansub itu rojulan, yang mana rojulan ini dinasab oleh mufassir boroba. Nih, seandainya enggak ada haknya. Nih, Zaidan darabtu rojulan yuhibbu Muhammad. Iya, enggak pas, ya. Darabtu Zaidan darabtu rojulan Zaidan, ya. Zaid saya pukul seorang yang suka kepada yang nyambung. Tapi kalau enggak dibuang haknya atau diganti dengan teman yang lain, sudah asing jadinya. Iya. Sama juga Zaidun darabtu alladhi yuhibbu. Zaid saya pukul orang yang ya, suka kepadanya. Tapi kalau ganti misalkan memilih haknya dengan kaf, kan enggak nyambung jadinya. Zaid saya pukul orang yang suka kepada kamu. Udah. Ada barangnya Zaidnya. Nah itu. Jadi paham ya, jadi kata ar-radi ini bagus sekali. Ya, definisi ataupun bobitnya untuk kita mengenali mulabis. Yaitu agar dhamir yang kembali kepada isim mansub itu merupakan penyempurna bagi isim yang dinasobkan oleh mufassir amil yang disebutkan. Nah itu, hafalkan itu. Anil amal fil ismi sabiq. Ya, ini harus dibaca lagi ke atasnya. Anil amal fil ismi sabiq. Yaitu bahwasanya istighal adalah isim didahulukan penyebutannya kemudian diakhirkan fi'il ataupun wasof, yang mana fi'il ataupun wasof ini sibuk untuk beramal pada dhamir isim ataupun pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya, ataupun beramal pada mulabisnya dhamir, sibuk dari beramal pada isim yang mendahuluinya. Ya, anil amal fil ismi sabiq, dia tersibukkan, tidak mampu lagi untuk beramal pada isim yang mendahulukannya karena sudah sibuk beramal pada dhamirnya ataupun mulabisnya dhamir. Ai fi lafzihi, yakni sibuk beramal pada lafadznya, pada lafadznya isim yang mendahului. Contohnya Zaidan darabtu. Ya, i'rabnya Zaidan maf'ul bil fi'li al mahdzuf taqdiruhu ya daraba darabtu. Ditafsirkan oleh daraba. Ini makanya dikatakan daraba mufassir namanya. Kenapa? Karena dia menjelaskan amilnya Z itu apa? Iya, daraba. Ya, darabtu fi'lun wa fa'ilun wa fa'ilun wa maf'ul fi'lun fa'il wa maf'ul istirs ya. Ya. Au fi mahalli, ataupun dia sibuk untuk bisa beramal pada mahalnya isim yang mendahulunya. Karena isimnya misalkan mabni. Ya, i'rabnya mahalli. Contoh hadza darabtu. Orang ini saya pukul dia. Di sini daraba itu sibuk tidak bisa beramal pada mahalnya hadza. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan dhamir ha yang kembali pada hadza. Walaula ishtighaluhu bil amal fi dhamir la amila fi dhalika al ismi sabiq. Seandainya saja dia ya daraba tidak tersibukkan untuk beramal pada dhamir ha, sani dibuang dhamir ha-nya, niscaya daraba ini la amila fi dhalika al ismi sabiq. Niscaya dia akan beramal pada isim yang mendahulunya. Sani dibuang dhamir ha-nya, zaidan darabtu, ya zaid maf'ul dari daraba. Enggak sibuk. Ya, hadza darabtu. Ya, hadza maf'ulnya apa? Daraba. Tapi mahalli sifatnya mansubnya. Iya kan? Ya. Nahu contohnya Zaidan idribhu. Zaid pukul dia. Hadza mithalun limashtaghala fihi al-fi'lu bil 'amali fi dhamir al-ismi sabiq. Ini adalah contoh bagi amil ishtaghala fihi al-fi'lu, contoh bagi apa yang fi'il itu tersibukkan. Ya, dengan beramal pada dhamir isim yang mendahulunya. Jadi Zaidan idribu adalah contoh amil yang berupa fi'il yang dia sibuk untuk beramal pada dhamir isim dari beramal pada Zaid. Ya. Wa i'rabuhu Zaidan maf'ulun fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdir idrib Zaidan. Taqdir idrib Zaidan idribu. Kenapa enggak boleh sebutkan? Ya sudah ada yang mewakili kok, enggak perlu. Sudah ada yang membadalinya kan. Zaidan idribu dulu. Kelamaan. Zaidan idribu. Cukup dibuang. Fa'annahu la yajuzu laka ibrazu al-fi'li istighna'an anhu li tafsir. Karena tidak boleh bagimu menampakkan fi'il yang merupakan amilnya Zaid. Tidak boleh. Antum katakan idrib Zaidan idribu. Enggak boleh. Kenapa istighna'an anhu li tafsir? Karena sudah tercukupi oleh apa yang menafsirkannya. Yaitu amil yang disebutkan di situ. Idrib. Walayasihu an yakuna mansuban bima ba'dahu. Dan tidak benar dikatakan bahwasanya Zaid itu dinasabkan oleh yang setelahnya, oleh idrib. Enggak boleh. Tidak boleh dikatakan bahwasanya Zaid dinasabkan oleh amil yang disebutkan di situ idrib. Enggak boleh. Kenapa? Li'annal fi'la la yumkin i'maluhu i'malaini min jihatin wahidah. Karena yang namanya fi'il tidak mungkin dia untuk diamalkan dua amalan dari satu arah. Tidak mungkin. Ya. Satu fi'il untuk beramal. Ya. Dua kali amalan enggak bisa. Ya. Wadrib mudin idrib fi'lu amrin fi'l amr. Wa fa'iluhu mustadir fihi wujuban taqdiru anta. Walha maf'ulun bih. Ya, kalau ini enggak usah terjemahinnya. Wal jumlah mudin jumlah la mahala laha minal i'rab. Jumlahnya tidak ada mahal dalam i'rab. Wa zaidan ana daribu al-an aghadan. Contoh yang lain. Zaidan ana daribu al-an aghadan. Hadza mithalun lima ishtaghala fihi al-wasf bil amali fi dhamir. Ini adalah contoh. Ya. Sibuknya wasf untuk beramal ataupun sibuknya wasf yaitu pada amalannya kepada dhamir. Ya, contoh sibuknya sifat untuk beramal pada dhamir, sehingga dia tidak bisa untuk beramal pada isim dhahir yang mendahulunya. I'rabnya Zaidan, Zaidan maf'ulun li wasfin mahdhuf. Jadi Zaidan itu adalah maf'ul bagi wasf yang mahdhuf wujuban. Yang mana yang mahdhuf wujuban ini ataupun wasf yang mahdhuf wujuban ini yufassiruhu ma ba'da, dijelaskan, ditafsirkan oleh yang setelahnya. Takdirnya ana dharibun Zaidan, ana dharibu gitu. Jadi ana dharibun dibuang, sudah ditafsirkan oleh amil yang disebutkan ataupun disebut dengan mufassir. Wa jumla ana dharibu, jumla ana dharibu mubtada wa khabar mudhaf, mudhafun ila dhamir ismi. Mubtada kemudian khabar, wa khabar mudhaf ila dhamir ismi. Kemudian khabarnya diidhafahkan kepada dhamir isim yang mendahulunya. Wa dharib ismu fa'il, kemudian dharib ism fa'il wa fa'il musattir fihi wujuban taqdiru ana wa huwa mudhaf wa maf'ul wa maf'uluhu ya mudhafun ilaih, dan maf'ul dharib adalah mudhaf ilaih. Jadi dharibuhu itu idhafatu apa? Ism fa'il ila maf'ulih. Ya, maknanya maf'ul. Meskipun dia i'rabnya majrur. Wa asyara biqaulihi al-an aw ghadan ila anna al-wasfa la ya'mal idza kana mujarradan min al illa idza kana lil hali aw lil istiqbali kama sayu'lam min babi ismil fa'il insyaallah ta'ala. Dan beliau al-musannif mengisyaratkan dengan al-ana aw ghadan ketika mencontohkan wasf ana dharibun al-ana aw ghadan, kenapa ditambahkan al-ana aw ghadan? Ya, ini isyarat dari beliau kepada bahwasanya wasf sifat isim fa'il atau yang semisalnya tidak bisa dia beramal apabila kosong dari al, kecuali ya, kecuali kalau diperuntukkan untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Ya, sebagaimana ini akan diketahui pada bab isim fa'il insyaallah nanti rinciannya. Nah, itu alasannya kenapa dikasih al-ana aw ghadan, karena isim fa'il kalau kosong dari al tidak bisa beramal kecuali ketika diperuntukkan untuk waktu sekarang ataupun yang akan datang, sehingga dikasih al-ana aw ghadan. Fa kharaja Zaidan anta dharibu amsi, maka dengan contoh ini keluar contoh yang lain, Zaidan anta dharibuhu amsi. Contoh yang seperti ini la yajuzu fi nasbu Zaid, tidak boleh menasab Zaid, tidak boleh dikatakan Zaidan anta dharibu amsi. Tapi yang benar Zaidun anta dharibu amsi, gitu. Kalau antum mengungkapkan ataupun ingin mengungkapkan masa yang telah lalu, maka jangan antum nasabkan Zaidnya, tapi rafakkan Zaidun anta dharibu amsi. Fala yajuzu fi nasbu Zaid, pada contoh ini tidak boleh menasabkan Zaid. Kenapa? Li anna al-wasfa ghairu amil, karena wasf di sini tidak beramal. Kenapa? Karena untuk masa yang telah lalu. Bentar dulu ya, isi dulu. Baik, kita lanjutkan. Wa Zaidan darabtu ghulamah, wa Zaidan darabtu ghulamah. Zaid saya pukul budaknya. Hadza mithalun lima ishtaghala fihi al-fi'lu bil 'amali fi al-mulabis li dhamir al-ism sabiq. Hadza ini yaitu Zaidan darabtu ghulamah adalah contoh bagi fi'il yang dia sibuk untuk beramal pada mulabisnya dhamir, isim yang berkaitan dengan dhamir yang kembali kepada isim yang mendahulunya. I'rabnya Zaidan maf'ulun li fi'lin mahdhuf, Zaid adalah maf'ul bagi fi'il yang mahdhuf. Takdiruhu ahantu Zaidan darabtu ghulamah, takdirnya bukan darabtu pada dalam contoh ini yang mulabis ini ya, tapi ahantu Zaidan darabtu ghulamah, saya hinakan Zaid, saya pukul budaknya. Ya, kenapa kamu pukul budaknya? Ya, karena saya menghinakan Zaid, ya, ingin menghinakan Zaid. Wala yasihu an yuqaddar darabtu Zaidan, dalam contoh ini yang mana amil beramal pada mulabisnya, tidak boleh ditakdirkan darabtu, darabtu Zaidan, darabtu ghulamah, tidak boleh. Ya, tapi antum harus takdirkan yang lainnya seperti ahantu. Kenapa? Li'annaka lam tadrib Zaidan, karena engkau tidak memukul Zaid, yang kamu pukul siapa? Budaknya, sehingga tidak pas. Ya, kalau antum takdirkan yang mahdhuf itu darabtu, tapi ahantu. Asyara ilaihi Ibnu Hisham wa ghairuh, ini disyaratkan oleh Ibnu Hisham dan selainnya. Ya, karena nanti akan dijelaskan mungkin. Di antara bentuk penghinaan kepada sayyidnya adalah dengan memukul budaknya. Ya. Wa lam yadhkur al-musannifu mithalan limashtaghala fihi al-wasfu bil-'amali fi mulabisi dhamir al-ismi sabiq wa dhalika nahu Zaidan ana dharibun ghulamah. Dan al-musannif tidak menyebutkan satu contoh untuk wasaf yang dia sibuk untuk beramal pada mula bisnya dhamir isim. Wasaf enggak disebutkan. Ya, amalannya wasaf pada mula bisnya tidak disebutkan, hanya disebutkan amalannya fi'il pada mula bisnya. Contohnya disebutkan di sini dalam syarah oleh syarih, Zaidan ana dharibun ghulamah. Maknanya sama. Al-ana aw ghadan. Wa yakunu taqdirul amil, sehingga jadilah takdir amilnya fi'il ismi sabiq pada isim yang mendahului. Hina idzin, ketika itu, ana muhinun Zaidan. Kalau yang diamalkan wasaf berarti wasaf juga apa amilnya, jangan fi'il, jangan ahantu, sesuai dengan apa yang menafsirkannya. Ana muhinun Zaidan, ana muhinun Zaidan, ana dharibu ulama. Ya. Wa min ishtighalil fi'li bil amali fi dhamir qauluhu ta'ala. Ini ada yang kelewatan enggak bacanya? Kalau ada yang kelewatan diingatkan ya. Terkadang saya kelewat. Tahu-tahu loncat. Wa min ishtighalil fi'li bil amali fi dhamir qauluhu ta'ala kullu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Di antara contoh sibuknya fi'il untuk beramal pada dhamir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Yakni maknanya ma min mauludin, tidak ada seorang pun yang terlahir. Ya. Seorang pun bayi yang terlahir kecuali dalam keadaan maqrurun bi amali. Sudah disertakan bersamanya amalannya yang nanti akan diamalkan baik buruknya. Wa ma qudirolah, dan segala apa yang telah ditakdirkan untuknya ataupun takdir-takdirnya, min khairin wa syarrin, dari yang baik ataupun yang buruknya, wa sa'adatin wa syaqawah, kebahagiaan dan kesengsaraannya. Wa yalzimuhu dhalika luzum tauqi fi 'unuqi, dan tentunya ini mengharuskan adanya tauq, sesuatu yang dikalungkan pada lehernya. Falen fakain hua bada, dan ini tidak akan bisa lepas selamanya darinya. Ya. Apa yang telah ditakdirkan seperti sesuatu yang telah dikalungkan untuknya tidak akan bisa lepas, yaitu berupa amalan, kebaikan, kejelekan, kebahagiaan dan kesengsaraan. I'rabnya alwawu harfu atfin. Ini sudah baca belum? Sudah ya. Kula maf'ulun li fi'lin mahdhuf, kula maf'ul bagi fi'li mahdhuf wujuban taqdiruhu, taqdirnya alzamnah. Kula insanin alzamnah. Alzamnah kula insanin alzamnah. Alzamnahu taqdirnya kula insanin ya. Alzamnahu fi'lun wa fa'il, alzamnahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul juga ya. Alzama fi'lun madhin bi ma'na sayyarna, alzamnya bermakna sayyarna laziman, kami jadikan sesuatu itu laziman, melekat padanya. Tansibu maf'ulaini, dia menasabkan dua maf'ul. Wa na dhamirun muttasil fi mahali rafin fa'il, wal ha dhamirun muttasil fi mahali nasbin maf'ulun awwalun, wa dha'irun maf'ulun thanin, wal ha mudhafun ilayhi, wa jumlatu fi 'unuqih, wa jumlah fi 'unuqih, wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, jumlah fi 'unuqih hal dari ta'ir, dan dia fi unuqi muta'alliq dengan mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf yaitu kain atau mustaqir. Ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang fi mulabis maksudnya apa? Ketika bentuk-bentuk mulabasah. Dari mulabasah ada tiga macam. Yang pertama isimnya, ya isimnya yaitu maf'ulnya yang mufassir itu adalah isim yang didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim mansub. Ini kan lagi pembahasan mansubat. Ya. Yang kedua, caranya mulabasah itu terjadi dengan cara maf'ulnya ataupun ya maf'ul atau isim yang dinasabkan oleh fi'il yang mufassir itu disifati. Jadi maf'ulnya atau isimnya disifati dengan amilnya dhamir. Ya. Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. Rajulan disifati oleh amilnya dhamir. Amil dhamir adalah yuhibbu. Ini sifat bagi rajulan. Dan yuhibbu amilnya dhamir. Yang kedua, agar isimnya adalah isim mausul. Bagi isimnya tadi adalah isim mausul bagi amilnya dhamir. Iya kan? Darabtu rajula, darabtu alladhi Zaidan, darabtu alladhi yuhibbu. Di sini alladhi kita katakan sebagai mulabis mulabisnya dhamir. Kenapa? Karena dia isim mausul bagi amilnya dhamir yuhibbu. Yang sulit mana? Amilnya dhamir gimana? Yuhibbu i'rabnya bagaimana? Ha. Dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin. Apa yang menasabkan dia? Yuhibbu. Itu amilnya dhamir. Yuhibbu amilnya dhamir namanya. Paham enggak? Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. Ha, ini kan ma'mul dia, maful. Amilnya mana? Yuhibbu. Ya. Pada contoh Zaidan darabtu rajulan yuhibbu, yuhibbu di sini sifat kan? Bagi rajulan. Adapun pada contoh Zaidan darabtu alladhi yuhibbu. Di sini amil dhamir kan dia sebagai apa? Silah bagi mausul tadi. Bagi mausul. قال الشاري رحمه الله فالنصب في ذلك كله أي في جميع الأمثلة المذكورة بمحذوف أي بعامل المحذوف فعلا كان أو وصفا وجوبا فلا يجوز إظهار ويشترط قول المحذوف في المقدر مماثلا للمذكور أي مناسبا له في المعنى كتقدير ضربت في زيدا ضربته أو مستلزما له كتقدير أهنت في زيدا ضربت غلامه فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده بحسب العادة يفسره ما بعده فلا يجوز إظهاره لأن من عادتهم أنهم لا يجمعون بين مفسر ومفسر ثم أعلم أنه يشترط قول المحذوف قول المحذوف المقدار مماثلا للمذكور أي مناسبا له في المعنى أو مستلزما له ولذا قال والتقدير للعامل المحذوف في الأمثلة السابقة مختلف فالتقدير في المثال الأول اضرب زيدا اضربه والثاني أنا ضارب زيدا أنا ضاربه وهذان المثالان المقدر فيهما مماثل للمذكور والتقدير في المثال الثالث أهنت زيدا ضربت غلامه وهذا المثال المقدر فيه مستلزم للمذكور لأن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده بحسب العادة والتقدير في المثال الرابع ألزمناه وهذا المثال المقدر فيه مماثل للمذكور وإذا قلت زيدا مررت به فالتقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا مما المقدر فيه مستلزم للمذكور أن المجاوزة للمستلزمة للمرور والجملة المفسرة في الأمثلة كلها لا محل لها من الإعراب. تنبيه إنما يجب النصب في باب استغار إن وقع الاسم المنصوب بعد أداة تختص بالفعل كأدوات شرط نحو إن زيد لقيته فأكرمه أو أدوات التحضيض نحو هل زيدا أكرمته أو أدوات استفهام نحو متى زيدا رأيته وإلا فلا يكون النصب واجبا بل قد يجب رفعه بالابتداء وذلك إذا ولي ما يختص بالابتداء كإذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمر أو كان لا يصلح عمل ما بعده فيه نحو وكل شيء فعلوه في الزبر فكل مبتدأ ولو نصب بالتقدير فعلوا كل شيء ولو نسي بتقدير فعلوا كل شيء لفسد المعنى إذ هم لم يفعلوا شيئا في الزبر أي في الحفظة وإن في كتب الحفظة وإنما التقدير وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر فالنصب في ذلك كله أي في جميع الأمثلة المذكورة بمحذوف أي بعامل محذوف فعلا كان وصفا وجوبا فلا يجوز إظهاره. Maka nasabnya isim pada semua contoh itu yang telah sebutkan adalah dengan sesuatu yang mahdhuf, yaitu amil yang mahdhuf, apakah fi'il bentuknya ataupun wasf. Yang bentuknya fi'il apa tadi? Zaidan. Zaidan idribhu. Yang bentuknya wasf, Zaidan ana boribuhu ghadan atau al-ana. Wujuban dan wajib amilnya yang mansub itu dibuang. La yajuzu idharuh, tidak boleh ditambahkan. Wa ishtaratu kaunul mahdhufil muqaddar mumathilan lil madhkur, dan dipersyaratkan agar amil yang mahdhuf itu serupa dengan amil yang disebutkan, yaitu mufassir. Ai munasiban lahu fil ma'na, yakni selaras dengan amil yang disebutkan dalam hal makna. Enggak mesti dalam lafadznya. Kataqdiri darabtu fi Zaidan darabtu, seperti menakdirkan darabtu pada contoh Zaidan darabtu. Yang ditakdirkan dari amil adalah darabtu. Darabtu yang munasib dengan darabtu. Au mustalziman, atau enggak mesti. Ya, amilnya mahdhuf itu munasib. Ya, sama maknanya. Terkadang juga bentuknya mustalziman lah, merupakan kelazimannya. Kelaziman dari apa yang disebutkan. Konsekuensi dari apa yang disebutkan. Katakdiri ahantu fi Zaidan darabtu, seperti penakdiran amil ahantu pada contoh Zaidan darabtu ulama. Bahkan enggak boleh ditakdirkan darabtu, karena yang dipukul adalah apa? Budaknya, bukan Zaid. Kalau antum takdirkan pada contoh Zaidan darabtu ulama, berarti ya dipukul Zaid. Yakinnya keliru. Fa inna darbal ghulam, nah ini maksud dari mustalziman lah. Sesungguhnya memukul ghulam budak yastalzim ihanata sayyidi. Konsekuensinya adalah menghinakan tuannya. Iya. Bihasabil adati, sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung. Kalau ada seorang yang memiliki budak kemudian budaknya dipukul, ya berarti ini penghinaan kepada tuannya. Iya. Nah itu. Yufassiruhuma ba'dah, yang mana amil tersebut yang muqaddar ditafsirkan oleh yang setelahnya dari amil yang disebutkan. Fala yajuzu idharuhu li'anna min adatihim annahum la yajma'una baina mufassirin wa mufassarin. Tidak boleh untuk menampangkan amil tersebut. Amilnya mansub, isim yang mansub. Karena kebiasaan mereka, orang Arab ataupun An-Nuhah, bahwasanya mereka tidak mengumpulkan antara mufassir wa mufassar, sesuatu yang menafsirkan dengan sesuatu yang ditafsirkan. Sebagaimana tidak mengumpulkan antara iwad dengan mu'awab. Ya. Beda dengan badal dan mubdal minhu, ya, sebutkan semua. Beda itu bahasanya. Tsumma alam annahu ishtaratu kaunul mahdhufi al muqaddari mumathilan lil madhkur ay munasiban lahu fil ma'na aw mustalziman lah. Kemudian kita ulah bahwasanya dipersyaratkan yang mahdhuf, yang muqaddar itu harusnya mumathil, semisal dengan amil yang disebutkan, yakni munasiban lahu fil ma'na, selaras dengan amil yang disebutkan dalam makna, atau mustalziman lah, amil yang ditakdirkan itu merupakan konsekuensi dari amil yang disebutkan. Oleh karenanya dikatakan wa taqdir lil amil al mahdhuf fil amthila sabiqah mukhtalif fa taqdir fil mithal al awal idrib zaida. Oleh karenanya dikatakan wa taqdir, takdir amil yang dimahdhufkan itu fil amthila sabiqah, pada contoh-contoh yang telah lewat, mukhtalif, berbeda-beda. Fattaqdir fil mithal al awal, maka takdiran amil yang mahdhuf pada contoh yang pertama itu idrib zaidan idribhu, idrib zaidan idribhu, idrib amilnya yang ditakdirkan. Adapun pada yang kedua ana dharibun, yaitu amilnya yang ditakdirkan, ana dharibun pada contoh zaidan ana dharibu, amilnya ana dharibun. Wa hadhan al mithalan al muqaddaru fihi ma mumathil al mazkur, dua contoh ini zaidan idribhu dan zaidan ana dharibu, yang ditakdirkan pada keduanya dari amil adalah amil yang mumasil lil mazkur, serupa dengan yang disebutkan khususnya dalam makna. Wa taqdir fil mithali sali fil mithali salis, sedangkan amil yang ditakdirkan pada contoh yang ketiga yaitu zaidan darabtu ulamah adalah ahantu, bukan darabtu, bukan mumasilnya tapi mustalzimnya. Wa hadzal mithal al muqaddar fi mustalzim lil mazkur, contoh ini yang ditakdirkan padanya dari amil adalah amil yang mustalzim, merupakan kelaziman dari amil yang disebutkan. Li'anna dharbal ghulam yastalzim ihanata sayyidih, karena pemukulan terhadap budak itu konsekuensinya adalah penghinaan kepada tuannya. fi hasabil adah, tentunya sesuai dengan adat yang berlangsung. Wa taqdir fil mithal arabi', sedangkan takdir pada contoh yang keempat, alzamna kulla insanin alzamna, wa hadha al mithal al muqaddar fihi mumathil al mazkur. Ini adalah contoh dari amil yang ditakdirkan padanya sesuatu yang mumathil, serupa dengan amil yang disebutkan. Iya. Wa kulla insanin alzamna alzamna, serupa kan alzamna di sini dengan alzamna. Wa idza qulta zaidan marartu bih, apabila kamu katakan zaidan marartu bih, zaid saya melewati dia, fa taqdir, maka takdiran amilnya adalah jawaztu zaidan, saya melampaui zaidan, marartu bih, saya pun melewatinya. Wa hadza mimma al muqaddar fihi mustalzim lil mazkur, ini adalah contoh dari amil ataupun dari yang ditakdirkan dari amil itu sesuatu yang mustalzim, merupakan konsekuensi dari yang disebutkan. Lian al mujawazah, karena yang namanya melampaui konsekuensinya adalah melewati. Wal jumlah al mufassirah fil amthilah kulliha la mahallalaha min al i'rab, dan jumlah yang menafsirkan pada contoh-contoh yang telah disebutkan tidak ada mahal dalam i'rab. Ya boleh dibolak-balik ya, tadi kan takdirannya zaidan darabtu ghulamah, mana yang menjadi konsekuensi? Boroba ya. Borob konsekuensi ya, penghinaan kepada tuannya. Kalau pada contoh ini, jawaztu zaidan martubi, jawaztu zaidan martubi, mana yang merupakan yang memiliki konsekuensi? Ya mujawazah ini konsekuensi melewati ya, boleh bolak-balik. Berarti kan beda ya dengan di atas. Tanbih innama yajibu an-nasbu fi babil ishghal in waqa'a al-ismu al-mansubu ba'da adatin takhtassu bil fi'l ka adawati syart nahu in zaidan laqitu fa akrimhu, in zaidan laqitahu fa akrimhu, aw adawatu tahdid nahu halla zaidan akramtahu, aw adawatu istifhan nahu mata zaidan ra'aytahu, wa illa fala yakunu nasbu wajiban bal qad yajibu raf'uhu bil ibtida'a wa dhalika idza waliya ma yahtassu bil ibtida'a ka idza al-fujaiyah نهو رجل فإذا زيد يضربه عمرو أو كان لا يصلح عمل ما بعده فيه نهو وكل إنسان فعل وكل شيء فعله في الزبور فكل مبتدا فكل مبتدا ولو نصب ولو نصب بتقدير فعلوا كل شيء لفصل المعنى إذ هم لم يفعلوا شيئا في الزبور أي كتب الحفظة وإنما التقدير وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبور. تنبيه, tidak lain yajibun nasbu, wajib nasab fi babil ishtighal, pada bab ishtighal ini syaratnya mansub pada bab ishtighal ini, in waqa'a ismul mansub ba'da adatin, ketika isim yang mansub ini jatuh setelah adatun, alat-alat yang takhtasu bil fi'li, masuk khusus pada fi'il, seperti adawatu syarat, alat-alat syarat ini apa, khusus untuk fi'il. Maka harus ketika terjadi di situ ishtighal, isimnya harus mansub, enggak ada pilihan. Contohnya in zaidan laqitahu fakrimhu, apabila Zaid kamu jumpai maka muliakanlah dia. Enggak boleh in zaidun. Ya. Kenapa? Ya karena in harus masuknya kepada fi'il, sehingga harus ditakdirkan di situ fi'il. Iya kan? Masih ingat bahasa sebelumnya, wa in hadu minal musyrikin. Ahadun bukan di sini, bukan mubtada. Tapi dia sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf, harus gitu. Kenapa? Alasannya karena setelah ada syarat harus fi'il, sehingga harus di sini ditakdirkan fi'il. In laqita zaidan. Ya. Ataupun ketika setelahnya ada, ketika datang setelah ada waktu tahdid, alat-alat yang menunjukkan anjuran. Halla zaidan akramtah. Tidakkah kamu untuk halla zaidan akramtah? Ayolah Zaid, muliakan dia. Ya. Au adawatul istifham, ataupun ketika datang setelah adawatul istifham, contohnya mata zaidan ra'aitah, mata zaidan ra'aitah, kapan Zaid kau lihat? Wa illa, kalau tidak, ya maksudnya kalau tidak jatuh setelah adawat ini yang khusus untuk fi'il, maka nasab itu tidak wajib, la yakunu nasbu wajiba, mal qad yajibu raf'uhu, bahkan terkadang yang diwajibkan rafa'nya bil ibtida sebagai mubtada. Wadhalika idza waliya ma yahtassu bil ibtida. Nah, kapan itu terjadi ishtighal tapi harusnya rafa sebagai mubtada? Idz waliya ma yahtassu bil ibtida, ketika datang setelahnya sesuatu yang khusus dijadikan sebagai ibtida. Ataupun ketika masuk sesuatu yang menjadikan setelahnya sebagai mubtada. Kaidah al-hujaiyah seperti idza al-hujaiyah. Jadi idza al-hujaiyah ini khusus bil ibtida, masuk kepada jumlah ibtidaiyah. Contohnya kharajtu fa idza zaidun yadribu amrun. Saya keluar tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Enggak boleh antum Zaidan. Kenapa? Karena idza itu khusus masuk kepada jumlah ibtidaiyah, sehingga dijadikan Zaid sebagai mubtada. Iya. Atau kana ataupun tempat yang lain la yasluh amalu ma ba'dahu fi. Iya. Yang wajib di situ rafa' bukan nasab. Ketika la yasluh amalu ma ba'dah, tidak bisa amalan amil di situ yang datang setelah isim tidak bisa beramal kepada yang sebelumnya. La yasluh amalu ma ba'dah, yaitu ketika tidak bisa amil itu beramal pada yang ketika apa yang setelahnya, setelah isim itu tidak bisa beramal padanya. La yasluh amalu ma ba'dah, amalan apa yang setelahnya tidak bisa diterapkan untuk isim itu. Ya, dengan contoh akan menjadi jelas. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu fa'aluhu fi zubur, yang mereka kerjakan ada di az-zubur. Catatan di sini la yasluh amalu ma ba'dah, mana ma ba'dah? Fa'alu. Ini fa'alu tidak cocok untuk beramal pada kul, sehingga wajib untuk kul dirofakkan sebagai mubtada. Ini makna dari la yasluh amalu ma ba'dah. Apa yang setelah isim itu tidak cocok untuk beramal pada kul, pada isim yang sebelumnya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan ada di az-zubur, catatan. Maka kullun di sini di'rab sebagai mubtada marfu'. Tidak boleh nasab. Seandainya walau nusiba bitakdiri fa'alu, seandainya kul dinasabkan kulla dengan menakdirkan amil fa'alu, ya, karena melihat yang setelahnya, fa'alu kulla syai'in, lafaz adal makna nisaya, rusak maknanya. Maknanya mereka, manusia berbuat segala sesuatu, mereka kerjakan itu di catatan. Kan gak bisa tuh. Mereka berbuat, segala apa yang mereka perbuat, di mana? Di catatan. Para malaikat. Tidak cocok gitu. Perbuatnya di catatan nih. Idhum lam yaf'alu sya'an fi zubur, dikarenakan mereka tidak berbuat sesuatu pun di buku catatan itu, tidak buat sedikit pun yang mencatat malaikat kan. Ai katabat ai kutubil hafazah, ya mana az-zubur, katanya catatan-catatan al-hafazah, para malaikat penjaga hafazah, jamak dari hafiz. Sebagai talabah, jamak dari talib. Ada hafizun, ada hafazah, ada dua jamak. Wa innama taqdir wa kullu syai'in maf'ulun lahum thabit fi zubur, tidak lain takdir makna kullu syai'in fa'alu fi zubur adalah kullu syai'in, segala sesuatu yang diperbuat oleh mereka ada tercatat fi zubur, pada apa? Buku catatan para malaikat. Jadi fa'alu itu sebagai sifat dari kul, segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada tercatat pada az-zubur. Seandainya antum nasabkan maka maknanya rusak. Mereka berbuat segala sesuatu di buku catatan. Mereka sendiri yang mencatat. Ya, apa di sini? Sudah dipahami? Sudah habis waktunya. Nanti aja ya pertanyaannya. Dicari, dicek lagi kalau ada yang sulit nanti ditanyakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.